Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kalau Anda tidak bertobat, maka Anda pertama disebut orang munafik. Yang kedua, berita buruknya, Anda masuk neraka jahannam duluan. Jadi yang masuk neraka jahannam bukan orang kafir duluan, munafik dulu baru orang kafir. Kalau orang kafir memang enggak ada iman. Kalau orang munafik dia mengaku punya iman, tapi justru dengan imannya membuat orang lain keluar dari imannya. Paham ya? Itu yang didahulukan masuk neraka jahannam baru yang lainnya. Ya. Kalau Anda lihat orang-orang seperti itu, salatnya aja pada malas itu. Kelihatan salat enggak khusyuk, paling sedikit tuh. Coba cek tahajud enggak orang-orang seperti itu. Lihat ayat 142-nya. Salatnya malas kalaupun berzikir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Perhatikan aja, kalau bicara banyak tapi ibadah barangkali kita nanti bisa saksikan. Ya. Paham ya? Jadi singkatnya, pertama, ambil cara terbaik untuk mendoakan guru-guru itu supaya lebih dekat dengan Allah dan menghindari keburukannya. Kedua, kalau masih ada manfaat, ambil kebaikan-kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Ketiga, kalau mendekati sifat munafik, maka tinggalkan majlisnya, cari guru lain yang memberikan manfaat pada Anda dalam kebaikan. Paham? Allah Ta'ala alam bisawab. Sekali lagi saya nasihati ya, pada siapapun, jangan pernah Anda mencela seseorang di luar batas pengetahuan Anda. Apalagi saat Anda akan belajar atau pada guru tertentu. Demi Allah saya katakan tidak akan ada keberkahan dalam ilmu Anda. Ya, kalau tidak Anda lupa dengan ilmunya, maka Anda akan sulit dalam mengamalkannya. Kalau pahala, jelas enggak ada.